Cara kita raya Allah mata kita sama lah. Segala-galanya kita cinta. Kalau Nabi minat, kita minat. Tak ada kalau Nabi minat, kita minat. Macam orang kata dengan orang puan, habis, kalau awet dia minat, dia minat. Dia tanya awet dia, kandung dia minat. Awet dia kata, ay, minat, ping. Orang lelaki pun jawab, ay, ping juga. Padahal dia rindu. Pasal apa yang menunjukkan bahawa dia tersangat kasih pada perempuan itu lah. Dia tanya apa tu lah minat lawak pun. Dah apa dia kata minat ikan umum. Goreng tawa. Oh, ay sama kok goreng tawa dia kok. Padahal dia minat masuk ikan. Tapi oleh kerana nak tunjuk bukti kasih sangat sayang, dia sanggup tukar minat dia. Nah. Dah kacau, you suka kacau pun. Awak kata, saya suka kacau tumit tinggi, orang tak ikhi. Boyfriend jawab, oh, saya tumit tinggi juga. Habis, bukan saja minat. Duduk sekejap, Maisri. Duduk sekejap, Maisri. Pasal apa? Terlalu cinta. Betul tak? Kalau kita cinta dengan orang puan, tapi ni Maisri 2 tahun sekali. Tak benda cinta ni. Nah, kalau kasih tunggu, satu minit, satu minit. Sudah boleh tak ini? Ping, tadi yang tuh dia. Nah, ping, hai, kalau kita ni, kalau kau jawab pula, hei, selesai, contoh. Kalau dah seminit, buat apa tu? Kalau kau pula jawab, ikut situ orang lah. Tuh lah, pasal apa? Pasal terlalu sayang, terlalu kasih. Takkan tanya pun tak boleh. Boleh saja dengan air kurang 3%. Dengan 3%, dengan 3%, 6%. Nampak? Duduk sekejap. You duduk dalam bilik ke kat dapur? Air kat dapur. Kat dapur tu kat mana? Kat punggung dah. Masa apa jadi begitu? Masa ni orang bercinta. Dah? Ha. Apalagi juga tak mesej. Dah solat isyak. Kau puan jawab, saya tak solat, saya kira. Lagi jawab, saya kira kita. Sampai gitu sekali. Macam kita dengan Rasulullah, orang Nabi minat, kita minat. Nabi suka bangun malam, kita bangun malam. Tapi tak berlaku Nabi bangun malam sayang. Kita bangun, tak bangun malam sayang, bangun sikit. Bangun malam ni. Nabi bangun berdoa kepada Allah. Nabi kata bakal jumpa, kita tak boleh bakal jumpa. Ha, bukan wajib bakal jumpa. Dan kita nak pakai keluar ni, tak ada tak. Keluar air perih pun boleh pakai. Tapi beli lah jumpa lah. Tanda kita sayang pada Rasulullah. Walaupun kita tak pakai hari-hari, aku pakai semayang Jumaat. Tanda kita cinta Rasulullah. Nah, tak orang kasih kan maksud kalau kita kasih yang lain lebih pada Rasulullah tak tahu imam Rasul imam Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi wa min ahlihi wa min an-nasi ajma'in aw kama qala. Tidak sempurna iman kamu melainkan aku lebih dia sayang, lebih dia cinta daripada diri dia sendiri, daripada anak dan bini dia, daripada setiap manusia pada alam ini. Dah ada tak kita lebih sayang Rasulullah lebih daripada diri dan anak bini kita? Nah, kadang-kadang hak tuntutan Rasulullah bercanggah dengan nafsu suami isteri kita, kita dudukkan orang isteri. Yang apalah pergi kuliah malam ni, ada orang mari kuliah untuk buku mari dari kolpo dari Johor Bahru malam ni. Nah, kalau jangan pergi lapang teman. Saya takut duduk seorang ni. Semalam dua ekor anak kata, masuklah kain saya. Faham? Dia hidup lagi. Tenang gini, takut kata masuk dalam rumah. Kusik gini je. Betul, kata masuk dalam rumah. Sini panggil kata tu je. Ni? Ha? Kamu jangan melawak dia tu. Orang tengok panggil korok. Banyak lantik. Itu untuk macung roh. Datuk masa dalam rumah ni tak dibuat lagi ni ke? Duh, ni main ikut kira dapur je. Pung, ada satu makan satu. Dah, sayang ke bini takut katuk dua lagi bini ni. Tak apa dong si ikut ni. Nah, dah mana esok? Mana esok tak beda pasal anak fisik. Pula tu. Nah, jadi tak ada nak belajar agama. Pasal apa banyak anak ni? Alasan, memang. Sebab kita tidak cinta Rasulullah. Kita tidak cinta Allah. Tidak cinta Allah. Tak dapat kasih sayang Allah. Kalau kamu sayang pada Allah, kenapa? Kuhinkut untuk hibun Allah, fattabi uni yuhikum Allah. Katakanlah, kalau kamu sayang pada Allah, fattabi uni, maka wajib kamu sayang kepada aku dengan cara ikut. Kena ikut Rasulullah. Kalau kita sayang akhirat, yuhikum Allah. Kalau orang ngaji munahmu, yuhdi itu duduk pada tempat jawab, menunjukkan garansi mendapat kasih sayang Allah kepada kamu. Dengan dimatikan, disukurkan huruf fa yang asalnya yuhdibu pada yuhdi, mati menunjukkan wajib Allah sayang kamu. Dengan syarat, fattabi'u. Kita bukan wajib ikut Nabi naik unta. Bukan wajib ikut Nabi maknanya makna ha? Benda-benda amalan zaman dahulu sesuai dengan adat zaman dahulu ha? Maksudnya ikutlah perintah Rasulullah. Jadi orang kata Nabi tak belakang nah? Ha? Masa kecil dia beranak ikut sunnah nah? Ha? Tengok masa hidup besar dah ikut sunnah, ikut gunung jalan. Bila aku kerang nak bola kumpul, aku sunnah pula. Ini kita ni tamu macam TV, tali besi. Wajah ni bagi tali besi. Ha? Dia maksud itu ni surah tali besi. Oh, putih yang sebut tali besi. Jadi gitu. Faham? Tengok tali besi, mula-mula tak, baca benda, Quran. Betul tak? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Oh, bau ustaz ni ni. Bau ustaz baca Quran. Surah Al-Baqarah ayat 126 sampai 128. Comel permulaan. Mokol demo. Nah, saya ingin diri. Lepas mokol demo, Hindustan. Nah, pusat jadi intek. Nah, gaju jadi. Lepudok jodek, lepudok liama, pulok itu pulok. Nah, penuh dengan moksiat. Bila habis dah siara, nah, awal ni pulak. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Betul pula. Ha, kita orang Melayu gini lah. Beranak, bang, beranak. Mesti lagi. Muhammad bin Abdul Rahman. Ayuh, Muhammad. Tanya, ini baby. Awak tampak, ano, tanya. Nak, oh, suka ayuh. Ayuh, luar bedek. Luar kat hospital. Nak buat, luar bedek. Macam dia, campur. Oh, jual kita berjikar. Dan, orang-orang ini, modern, comel sangat. Keluar bendek aja. Bunga pula tu. Sangat bunga leting. Dan, keluar bendek bagi ayah ambil anak. Datang ke dekat, dia orang bersaling kan. Nah, kan bila berantau, kami sini sebut lah. Sini tak sebut. Tadi panggil lah. Nama ayam. Ayam lagi. Untuk anda. Untuk azam. Mesti kata azam. Azam tak ada. Tak ada azam. Jadi ayam ada. Nampak? Tuk tua mana bodoh wanda tu. Nah. Ada pula. Ayam tak pandai azam. Nah. Akhirnya. Mesti azam. Mu suka-suka ni berlaku semua. Mesti tolong azam. Mesti macam Allah Allah Allah Allah aku akan dicu. Kesian kat baby dapat ayah dia bodoh macam kami. Bang pun tak pandai. Inilah umat Islam akhir zaman. Di akhir zaman la yaqa min Islam illa ismu. Sebut dalam hadis lah. Akhir zaman, dia ada tinggal lagi dari Islam. melainkan nama saja Islam. Bang tak pandang, azan tak pandang. Macam mana orang buat menanti? Pasal apa? Pasal akhirat tidak menjadi ukuran. Tentu kita nak kahwin dengan anak perempuan kita, kita nak buat menantu kita tak wajib dia seorang ustaz. Tak wajib mengaji pondok. Tak wajib lepasan pondok akik. Tak wajib balik Mesir, Jordan, Syria. Tak. Tapi sekurang-kurangnya, dia seorang laki-laki yang tahu pondok lain. Baru boleh jadi menantu kita. Faham? Seorang laki-laki Islam yang baik. Walaupun dia tak pakai piok. Walaupun tak janggut panjang. Walaupun tak pakai jumpa. Kita makan gaji tempat kerjaan dia. Tapi reti, faham? Orang mengajar agama dia gino. Pagi tak reti, dia kusuh, dia kusuh. Ini orang yang ada vision tentang akhirat. Baru layak jadi suami. Ni tak luar pendek. Nanti. Nanti puak usat jenis. Bila negara mari duduk rumah lagi. Jangan ditanya. Sama oh, puak mana rambut kuning macam orang putih gazir tengok. Lah, nanti aku lah tu. Apa? Tak nikah baru ni. Puak. Melayu ke orang putih? Melayu. Di mana rambut kuning macam dia bulu tu? Oh, orang lembing kejok eh. Kasi dia jauh. Begitulah. Patutnya kita seorang ibu marah. Mak, ada pula anak-anak dia kata orang lembing. Boleh jawab itu di akhirat. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyyati. Setiap kamu yang ada anak pasti akan ditanya daripada anak kamu. Kamu bukan si pulang. Anak kamu si pulang, bin si pulang. Dan kenapa anakmu orang pulang tidak tampak dan akan tutung keluar pasal malam? Ha? Ayo, kena jawab di akhirat ini. Ha? Ni tak ada mana semua anakmu ketak ni. Aku tengok. Enggak boleh kata benda. Anak-anak dia ni orang macam. Itulah. Nah. Patut jangan benar keluar daripada rumah. Pasal dia telah melanggar peraturan pakaian. Peraturan hukum syarak. Nah. Memolek dia lebih gitu. Dia dan anak dia tengok anak dia pakai luar petang. Nah. Dia dah ketat jawab pendek. Gigi-gigi. Jangan macam kucing takut berat bunyi berat. Dia kata kau jaga anak ni. Molek tu seluar tu. Ketak ni tu itu. Oh, kalau tengok orang molek sangat. Itu saja boleh kata. Ha. Lepas tu ambil lah memanggang ni orang belakang. Mau keluar daripada rumah ni keluar ni aku kepik pada mu. Ha. Boleh, tukar pakar baju kurung. Itu seorang ibu. Nah. Tu boleh tahan lagi. Ada ibu lain pula. Oh, ketak ni seluar. Beli dua aneh kak. Beli kak kemok selat. Pulak tau. Masalah. Maka kita tidak mengamalkan apa yang Rasulullah minta. Kerana kita sebenarnya tidak kenal Rasulullah. Kerana tidak kenal masa tiada cinta. Tak kenal masa tak cinta. Kenapa cinta kita tidak datang dalam hati kepada Rasulullah? Kerana kita masih belum kenal. Rasulullah, Allah Rabbi. Faham? Pilihan Allah. Menjadi penghulu segala manusia. Bila dia penghulu segala Nabi, dia juga penghulu segala manusia. Kita kena letak level dia, top level. Nama Nabi Muhammad, kalau kita dah sebut, tidak sah ibadat kita. Kalau bang, dah sebut, tak sah azan. Orang kafir nak jadi Islam, dah sebut nama Nabi Muhammad, tak jadi Islam. Walaupun dia letak nama 1000 Nabi, tidak jadi Islam. Dalam syahadat, mesti sebut Muhammad. Dia kafir nak masuk Islam. Nampak? Bila sebut, Ashadu an la ilaha illallah, satu nama Allah. Zat yang wajib ada. Yang kedua, wa ashadu anna Muhammada Rasulullah. Aku naik saksi Nabi Muhammad, utusan Allah. Maka orang kafir jadi Islam. Minum arak 30 kontena, Tuhan ampun. Berzina dengan 30 ribu orang pelacur, Tuhan ampun. Ha, berjudi 80 tahun dah. Beranak tu judi kan 2 mahu hari. Tuhan ampun. Kenapa? Ni, dua nama. Nama Allah, nama Muhammad. Cuba lagi nama Nabi lain. Wa ashadu anna Yusuf Rasulullah. Tak jadi Islam. Tukar Nukiti, tukar Lu, tukar Ismail. Tidak jadi Islam. Tu Nabi kita. Kenapa kita tak berasa hebat? Nah, rasa hebat pada mulut saja. Tak terasa rasa nak ikut. Kerana apa? Masalah dalam Nabi lain. Nampak? Nabi tak larang kita nak kerja, nak cari duit, nak menegar, nak jadi kontraktor, tak ada masalah. Tapi sekarang, bila perintah-perintah Rasulullah bercanggah tanahku, berlawan dengan perintah-perintah manusia, kita ikut kataan manusia. Di mana kita sebagai rumah Nabi? Dan apa guna kita buat maulidur rasul, sampai berair mulut, air ni kembur tu baik, pada pelawat. Pegang panduk tu jangan, gojang tak duduk pegang panduk. Tapi dia juga orang lawang Rasulullah. Orang kata ni perintah Nabi. Oh, mui Nabi Allah. Kadang zaman ni zaman bila, zaman dulu zaman Nabi, kita zaman modern. Dia jawab gitu. Nampak? Sedangkan pemimpin yang paling besar Rasulullah. Tengok cerita rahim Nabi. Tahu apa Nabi? Dia panggil tahu apa? Ha? Tahu gajok. Nampak air lipa mula. Tahun dah jom. Tengok pada tahun tu saja macam-macam dah faedah atau tazkirah yang boleh diambil. Kenapa dia panggil tahun dah jom lagi lahir? Sebab pada zaman tu dah, pada tahun itu dah, raja hebat namanya Raja Abraham diberitahu oleh pengikut-pengikut dia, ramai banyak orang di Mekah, eh, orang buat haji di ni. Nabi belum lahir. Ramanya orang duduk di Mekah, orang nak mari dekat kita di Hasyam, eh, di selatan Yaman. Nampak? Tak mari dekat kita. Macam mana orang di Yaman Mekah? Kerana di Mekah ada baiti lah. Di sana ada Hajar Aswad. Daripada zaman Nabi Ibrahim AS, orang duduk pergi bertumpu kota Mekah. Maka kata ini penteri-penteri dia, kita nak buat lagu mana supaya orang mari ke Yaman, tak di Mekah. Dia buat pasal malam, so orang tak pergi juga. Dia buat pampir siap nak buang musim, orang tak pergi juga. Orang pergi Mekah juga. Lala ada seorang ni beri idea. Kita pergi takluk kota Mekah, kita campur kapok tu, ambil Hajar Aswad, letak di Yaman. Nanti orang akan mari di Yaman pula. Nampak? Maka dia hantar tentera bergaduh. Itu cerita ni. Endek kita bila gajah ni tapak keliling daripada kapok. Nampak? Gajah sambung di sini. Pasal apa? Binatang kenal rumah Allah. Ha. Nak ceritanya manusia jahat daripada binatang. Bila dihalal, hala ke Syam, gajah nak berjalan. Hala ke Mesir, gajah nak berjalan. Hala ke India, dia nak berjalan. Tapi bila hala ke kapok, gajah duduk sama bangun. Padahal gajah bukan sekolah benda. Gajah bukan masuk sekolah kemasahan. Faham tak? Gajah bukan baca kitab di rumah. Dia tahu benda. Nantang import daripada Afrika. Lagi Abraham import daripada Afrika. Lalu ke Afsyar. Naik peri. Buat kita. Selatan. Menanjung Arab. Kerana Selatan Arab tak ada gajah. Alpin tak ada. Sebab tu tentera-tentera musyriki Mekah. Yang hebat. Ne? Dia kata tak apa. Tentera Abraham lagi. Kita berlawan, kita tengok siapa berani, siapa lebih handal bermain pedang dan tombak. Ha, pada apa? Musyriki Mekah pada masa itu memang kerja dia pegang. Duduk saja pegang. Salah putih buah, pegang. Duduk saja mental perang, pegang. Habis siapa? Mana suka yang pegang. Berani main senjata. Nah, tapi bila tengok dan jok, tak pernah tengok, habis lari bukit. Habis. Lagi di bukit. Ha, dalam sirah Indonesia, sirah Ibn Ishaq ke, dalam sirah Ibn Kasih ke, habis lagi ke bukit. Sebab apa? Tak pernah tengok. Gajah tu di depan mata. Macam kita lah. Nak dengarkan buah mereka, nak serian, nak tanduk Seri Manjung. Nak, habis yang pendekar-pendekar Seri Manjung ada lagi. Nampak, orang Taiping atau Tuhu Gayung. Ha lo. Ha Tanjung Malik kuasa Cina hijau. Nah, mama mari bisa macam ke poket untung lah tu. Nah, balap ni. Tentera Amerika nak taluk Seri Manjung. Nah, oh, masih kumpul kemah ramai-ramai orang ni waktu pergi tali, ni waktu pergi tali training. Ha, tiba-tiba mereka waktu tu kita depan airplane. Nampak, 93 tang. Meriang 1.150mm hukizel. Sekali tembok, 40 orang mampu dia. Nah, habis tu guji dah. Masuk dalam kang, naik sama kop lagi. Nah, dapat apa? Minyak ke lawak tangan-tangan. Rupanya dia terkebak lagi. Maka, pahlawan musyriki Mekah yang berjanji untuk menjaga Kaabah. Habis lagi. Sekali terkejut tengok, besarnya gajah Afrika. Gajah ni dia banyak. Gajah Malaysia ada. Gajah Burma. Nah, ada gajah Ongo, gajah Afrika. Nah, macam-macam. Gajah yang paling besar, gajah Afrika. Gajah yang paling kecil, gajah Malaysia. Jangan kecil kan? Kecil-kecil gajah Malaysia pun, kita dengar cerita, kerja jabat hutang. Benar, nak pergi kecil. Gajah tu kecil cerita juga. Bila paling tengok gajah, tak tumpik air kecil. Itu gajah Malaysia. Kecil satu ni. Nah, maka gajah Abraha sebut dan cita sirah, dia punya daging saja 12 kaki. Ni, daging ni 12 kaki. Ni, dari saya bawa, tinggi atas tu gaji. Tak ada gaji 12 kaki. Takkan gajah 2 kaki. Tak jalan, mana sanggup-sanggup. Nah, tak ada gaji 12 kaki, gajah tak 18 kaki. Lagi habis. Nah, tapi gajah, apa semua binatang pun, mereka ni makhluk Allah. Tidak ada suatu binatang pun yang derhaka kepada Allah. Yang masuk neraka, manusia. Kerana manusia lah yang derhaka kepada Allah. Nah, bila dihadapkan kepada Kaabah, tamu bangun, tamu berdiri. Maka dipukul dengan besi sampai keluar darah. Akhirnya tinggal gajah. Nah, dan pergi berjalan kaki untuk meruntuhkan Kaabah. Masih ni lah. Tawihim dihijarati min sijil. Kata ulama tarikh. Gajah terselamat. Yang hancur lebur adalah tentera Abraham. Yang menyerang jalan kaki. Apa gajah selamat? Sebab gajah taat pada Allah. Ni rumah Allah. Tak boleh runtuh. Nah, tapi manusia macam Abraham bodoh daripada gajah. Lain ada pula. Tak lebih kurang anak-anak ganok Abraham. Jenis runtuh masjid. Jenis runtuh juga. Tengoklah. Betul ada gajah. Tengok orang awak masjid, awak surah, awak pondok, baru awak mari tiang empat batang. Oh, siapa lalu dan roba. Buat apa kan? Ni nak buat pondok kan, nak buat surah. Ada permit ke? Oh, tu. Permit yang kepala hutang. Ni rumah Allah. Permit apa? Patut mu tengok orang awak masjid, mu tolong bantu. Tak ada pelang, kita tolong buat pelang. Tak ada sini, kita bantu sini. Faham? Sebab bumi ini milik Allah. Hazal ardu milkum lillah. Ini tanah yang kita pijak. Dari kutub utara sampai kutub selatan. Semua milik Allah. Adakah tak boleh nak buat rumah Allah? Tapi manusia itu ambil kuasa memandang-mandang. Berasa bumi ini macam tok dia. Kita nak buat rumah Allah. Tak bagi. Dah mau duduk bumi apa? Cuti isteri kita dong tu, yuk kerana apa? Mumpah lho. Aku suruh orang putih. Ini masalah bukan di sini, bukan cerita politik. Di mana-mana berlaku. Bumi milik Allah. Tapi kita nak buat rumah Allah, tak boleh. Malu semua. Tanah kita. Kita nak buat rumah kita, tak boleh. Ada orang lain boleh ni je. Orang lain, dia kan miskin. Miskin sangat. Seluar pun, ketawa cari-cari. Selipar pun lain, seluar. Miskin sangat, duduk pondok bubuk je. Kita tadi ada tanah. Pasti kita nak buat rumah dalam tanah kita. Kalau miskin ni mari, saya cari bank. Nak apa tak? Harta orang lain ni tak ada. Saya cari bank. Tuan tanda tanya, apa? Mungkin lagi. Faham tak ni? Kalau orang tak boleh, kita tak boleh buat. Kalau tanah kita baru kita tak boleh, tak boleh. Ha? Kalau tanah ni bumi dunia ni hak ayah kita. Dalam gerak dunia tu ni hak ayah kita. Jadi kalau ayah kita mati, dunia ni boleh ke kita bumi? Baru boleh sedap. Cakap. Ha, dia tak pernah buat masjid. Runtuh semula. Ini gerang, tengok ni. Bumi milik untuk aku. Baru menyesabar. Tapi bumi milik siapa? Milik Allah. Udara yang kita sedut. Milik Allah. Langit. Milik Allah. Ikan yang kita makan. Milik Allah. Jomu milik dia. Sedang mari ingatku. Bila ingatku, orang kata orang yang dia, orang panggil, bang, oh. Lalu, mesti dia, yang minta sikau, berapa sini, hari. Tak ada pekat, tak ada di kedai hari tu. Pekat jambut lama tu. Orang dekat, 5% tu, beli tahun 72. Ha, lepas tu lalu lah, zoom Ferrari. Nampak? 350 spider. 1.9 liter. Dia tengok saya tu. Pinjam dah atas tu. Lalu pula malam pun ini, zoom, daya blue. 2.7 liter. Oh saya tu oh. Dah oh, pandang ni dah. Hantar tak pandang. Oh. Orang panggil orang sini ni orang bengong ke apa? Orang TV. Betul tak? Pasal orang ni kata orang ni. Tanya boleh ni bumi ni apa? Bila tengok orang nak buat masjid, tolong tanya. Bincang boleh-boleh. Okey nak buat masjid, buat boleh-boleh. Jangan buat yang lebih-lebih kurang. Jadi orang tengah semayang, mampukah untuk beriman? Dah, ha, itu betul lah. Ha, tiang ni kita dah lewat. Benda kecil sangat. Tak boleh. Kita tak benar. Kita tak akan beri permi. Buat tiang molek-molek. Biar tak. Ha, itu baru betul. Kita tak boleh. Kita tidak benar. Aduh. Mulak apa? Eh, hari ni manusia bila dia lupa diri. Jadi, tak ingat ke? Inna lillah. Wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah. Dan kita akan balik untuk dibicarakan di mahkamah Allah Rabbul Jalil. Ada lah. Bini orang kita dah tinggal. Dah bila. Eh, saya tinggal lah bini awak. Kau tu lah saya ubi tu ni. Hak kita, hak kita lah. Nampak? Kita juga dalam hutang. Kalau hutang, kita hutang orang. Itu tak halal tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia lah. Eh, kita. Dia kata. Apa boleh cerita? Eh, awak ingat tak saya hutang awak itu RM20,000? Lama dah, 8 tahun dah. RM20,000 saya hutang awak. Oh, ingat apa tak ingat ni? Saya tanda dalam buku. Lepas tu, mana cerita nak bayar ni? Dah lah, hutang RM20,000 saya hutang awak tu. Kira lah. Alah mana pula? Dah kan saya hutang awak. Betul dah. Awak hutang saya RM20,000. Dah lepas tu, kalau saya hutang awak tu, saya kira halal lah. Jadi, dah itu. Awak kena bengong. Faham tak? Ha, maka kita kena faham siapa kita. Maka turun Rasul, turun Nabi, turun segala kita untuk ajar kita siapa kita. Nampak? Nak kabar ke kita, bumi ni hal apa? Mari Rasul bagi tahu, langit ni hal apa? Jangan kita memandai-mandai. Faham? Malaikat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui hidup para Nabi dan para Rasul. Batulah setiap saat kita ingat Rasulullah, bukan bulan Rabiul Awal. Nampak? Hayat kita, nafas kita, nafas cintakan Rasulullah. Kalau kita sayang pada Allah, sahabat Nabi bila tengok orang panah, panah tu sampai kat Nabi, dia pun tahan belakang dia supaya dia punya Nabi. Jadi jadi kita yang mempertahankan Rasulullah. Nah, kalau kita ada itu, alhamdulillah, kita yang paling mulia. Nampak? Kita tak dengan Nabi, tapi sangat cinta pada Rasulullah. Tengah duduk dengan sahabat, Nabi tanya, eh, sahabatku siapakah yang paling mulia? Sahabat dia tanya, jawab dia jawab, para malaikat Allah. Nabi kata, betul lah, mereka memang mulia. Tapi yang lebih mulia. Nabi jawab sahabat, kamilah para sahabat kamu. Nabi kata, kamu memang mulia, sahabat aku. Tapi aku nak jawapan yang lain. Akhirnya kata sahabat, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Maka Nabi menjawab, yang paling mulia, mereka-mereka yang tak sempat dengan aku. Mereka lahir setelah aku wafat. Mereka hidup zaman akhir. Mereka tak kenal pun aku, tak sempat pun aku, tak pernah tengok aku, tapi mereka sayang kepada aku. Faham? Mudah-mudahan kita masuk dalam sabda ni. Kita tak ada dengan Nabi, tak ada tengok. Mimpi pun tak mimpi juga. Nah, tapi kita sayang pada Allah. Bukan sayang dengan mulut, I love you. Tapi dengan perbuatan. Orang kata kita bodoh, kita sabar. Orang cuba hina kita, kita sabar. Tapi orang hina Rasulullah, no way man. Kalau ha, yang muslim tiga kali, tak bersama sok, boleh faham Rasulullah. Itu tanda cinta kepada Rasulullah. Faham? Ni tak orang kata ke Nabi ada benda buat dia. Bila kata ke kita, oh sisi lengah. Eh, halang ke mama? Oh, sisi lengah. Nampak? Kita bukan pembela nafsu kita. Kita pembela Rasulullah. Bantulah ulama-ulama buat kita. Ribuan kita. Tentang sejarah Nabi. Kita dah lagi baca ribuan kita. Cukup saudara kita dengar. Sedikit sudah memadai. Iaitu kita teruskan perjuangan Rasulullah. Untuk membela agama Allah. Mana al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Masalahnya orang ngajar di surga. Fardu ain, dia wajib mari, tak mari tak. Macam mana? Kalau belajar universiti Allah, tinggal kampung. Belajar kolej, tinggal mak ayah. Berapa tahun ni? Mak dia tanya. Berapa tahun nak ngaji kolej? 2 tahun, mak. Oh, lama tinggal mak. Mana agaknya mak biarlah. 2 tahun tinggal mak. Gaya baru bagi. Nah, sanggup. Pasal? Diploma. Habis diploma, mak. Kita boleh sanggup pula. Nah, ijazah. Degree. Boleh di mana? Universiti Utara Malaysia. Tepi ladang tebu. Hari-hari makan tebu. Kalau 4 tahun dapat degree. Bos dari mati tak datang balik semayang-mayang. Anak dari rumah air tak datang tengok. Pasal tu tengok exam. Cari ilmu dunia. Habis tu boleh sambung pula. Master. 2 tahun. Di mana? No. Australia. Oh, ngaji Australia. Ha? Sekampung dia tak lapangan terbang. Sekampung. Ha? Dah, mana dia kira dalam kampung tu dengan dia Australia. Kau paling jauh di Mesti Melayu. Tiba-tiba anak kampung tu seorang anak dari ni, dia di Australia. Saya tampak tu. Mak dia ni, hantar pergi hantar minggu depan. Jadi mak kita dengan dia Australia. Apa tak kira, kita juga suka berbapak. Sekampung pergi daripada Lostam, tu naik bas ke KLIA. Nah, atau anak saudara dapat mengaji di Australia. Nah, balik dapat master. Badminton master. Tapi tanya syarat sofi tinggal tak tahu. Sama bodoh dengan grup naik nyok. Tanya kita dalam bila gunung, beza dengan kita dalam maha gunung, tak berhenti nak jawab. Belajar universiti pun sama bodoh dia kan. Nah, titik sekali bawah rumah. Balik daripada England, balik daripada San Francisco, balik daripada South Carolina, balik daripada apa benda ni, Perancis mengaji Universiti Moscow, tak reti baca Quran. Nah, sama bodoh dengan kambing. Inilah hakikat manusia. Tak salah belajar ilmu dunia. Belajarlah. Walaupun sampai ke universiti planet Mare. Tak ada masalah. Agama tak larang. Tapi orang ngajar ni. Tok Guru mari ajar agama. Fardhu Ain. Fiqh. Tafsir. Haji. Akidah. Tak dengar. Tak faham. Siapa hukum tak harap pun tak reti. Apa guna hukum ngaji sini? Faham? Maksud kata kita sampai taraf profesor. Yang paling tinggi sekalipun. Kalau tidak tahu ilmu tauhid, maka dia lebih bodoh daripada juara lembu bodoh dalam pertandingan lembu paling bodoh di dalam dunia. Dua, sebab tak ada tauhid, tempatnya neraka. Khalidi nabiha, kekal di dalam api neraka. Adakah syirik masuk neraka? Tak. Lembu kalau kita erik, masuk dalam api, lembu masuk? Tak, so. Dah terik tak erik lembu? Bumbu main jalan stop, main pun. Semua tu belum. Lagi dia, lagi tengah-tengah, kita buat punggung api, suruh lembu tu masuk. Lembu tu masuk tak? Api lembu daripada Mongolia sampai ke Afrika tak akan masuk. Tengik kambing pun. Kambing-kambing. Tak kira kambing mana tu. Suruh kambing masuk dalam api. Tak suruh. Kambing tak bodoh. Kenapa? Kambing tu minyak bodoh. Tapi manusia masuk dalam api. Dan ni siapa masih semayang, dia dah semayang. Pasal apa? Meeting punya pasal. Negeri punya pasal. Main bola punya pasal. Maka jelas dalam hadis, jelas dalam Quran. Siapa tinggal satu salat akan dibakar dalam api neraka. Maka kambing tak akan masuk dalam api. Lembu tak masuk dalam api. Maka orang yang dah semayang lebih bodoh daripada lembu. Betul tak? Sedung tak? Betul tak? Tak. Kata itu takut. Nah, ini masalah. Dalam-dalam kita semayang perawan dah tu. Nah, itu masalah ni itu akhir sama. Maka di mana saja Rasulullah dah yang terbaik. Kita boleh minat tu, boleh minat ni, boleh minat tu. Bukan kita salah. Tapi ingat, contoh terbaik Rasulullah. Lakon, kala lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bukan kurang, bukan main-main. Bagi diri kamu, kalau nak jadi contoh terbaik dalam setengah segi, luar dan dalam, zahir dan batin, percakapan, hati, warak, takwa, nega, munagahat, dalam bahas kekeluargaan, dengan budak-budak, cara bersahabat, dalam peperangan, terbaik Rasulullah. Dimankana yang terdiam, dimankana yang terbuang. Tapi bagi orang yang mengharapkan keredaan Allah saja. Wajauman akhir, dan orang yang mengharapkan akan pertemuan dengan Allah di hari akhirat. Jadi nasijahnya dari khulasah daripada maulidur rasul yang kita tak akan dapat kupas untuk sepanjang hayat umur kita, kerana tiap-tiap sekali kita kupas besok maulidur rasul, semakin banyak hikmah yang kita dapat memandangi dah pada malam ini. Kita cinta Rasulullah bukan saja dengan mulut, tapi tunjukkanlah dengan bukti. Kita beri hadiah macam kita suka hadiah ke kawan kita, awet kita, kekasih kita. Begitulah kita hadiahkan pada Rasulullah, yang adalah harta dan nyawa kita, untuk meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaAllah kita ada masa 1 jam lagi untuk menjawab soalan. Boleh hujan apa? Hujan? Ya. Dari hujan kita nak lagi. Baik, sekarang sebelum kita menjawab soalan, saya mewakili pihak Persatif melancarkan kutipan derma untuk tabung MTD kawasan Lumut. Jadi semua petugas diminta bergerak sekarang. Pakat-pakat derma pula. Tak wajib sunat saja derma. Orang tak derma tak berdosa pun, tapi dapat nama ketekuk pahit. Kita tengok soalan yang ada. Apakah hukum bagi sebuah surau tidak ada kain atau papan pemisah antara lelaki dengan perempuan? Bila saya solat, rasa tak kosong dia. Jadi dia kata hukum dia bila kita buat surau masjid, lepas tu antara jemaah perempuan dengan lelaki tu wajib tak letak dinding atau tak letak kain. Jawabnya tidak wajib. Kerana berlaku pada zaman Nabi SAW, jemaah yang tak letak kain, iaitu jemaah perempuan semayang di belakang dan jemaah lelaki-lelaki semayang di depan tanpa ada tabir. Cuma pihak lelaki ni dia tak pandai ke belakang. Lepas semayang, pihak perempuan keluar dulu, barulah pihak lelaki keluar, supaya tak jadi pandang-memandang atau mukhalatah. Jadi ada orang yang kata haram dan doktor, ini tidak betul. Bila kita buat surah masjid, sama ada kita nak bubuh perum tabi, dinding atau tahu letak, tak ada menjadi masalah. Cuma sebaik-baiknya, bolehlah kita letak lasir. Dan bila time semayang, kita buka sedikit supaya mereka dapat lihat imam ataupun jemaah laki-laki yang di belakang. Tengok tempat tu dia warok lebih pada ulama. Tutup dulu. Apa macam duduk dalam oven dalam tu. Panah. Apa dah? Panah dalam kawan tu nak pakai tutup apa semua. Panah pun dah. Nah, jawabnya tak wajib pun letak lasir. Cuma laki-laki wajib kena jaga pandangan. Faham? Yang wajibnya ialah ada pemisah jarak antara laki-laki dengan perempuan, ada gap. Itu juga bila kita buat kenduri, dah wajib pihak perempuan makan sebelah itu letak perewu, dah wajib. Faham? Dia makan meja sebelah, kita meja sebelah. Itulah yang wajibnya. Jangan awak campur aduk. Cuma bila kita sebelah tak ada dinding, dah payahlah dia tengok belah tu. Faham? Nama nak kicau dalam gambar belajar, kicau dalam pinggang tu memang. Bagaimana nak terang kepada keluarga yang hadang berbongang dengan alasan kenegerian dan status seperti janda ataupun duda? Ni pas kahwin pula. Ni best ni. Jadi ini macam-macam dah masalah bagi orang nak kahwin. Sehingga ribu pulak banyak lagi masalah setelah dihadang kahwin. Zaman Rasulullah ni patutlah contoh terbaik. Uswatun hasanah. Dah cakap banyak bila nak kahwin maka pun mudahkan. Jangan tinggi dia belanja mas kahwin. Senang. Nak cerai pun mudah zaman Rasulullah. Leni nak cerai 8 tahun naik turun makan modok cerai lagi. Dalam duk cara tu 3 orang budak beranam. Segala-galanya susah. Maka termasuk yang menyusahkan perkahwinan adalah kaum keluarga sendiri. Dia kenal dah dengan orang ni, tapi keluarga dia tidak penuh. Sebab apa? Sebab perempuan ni janda. Ini jahat masyarakat. Dan apa janda ni benda? Apakah arti janda? Janda ni kita tengok hukum syarak. Nampak? Balik pada hukum syarak. Apa arti janda? Arti janda perempuan yang telah berkahwin dan pernah bersetubuh sekurang-kurangnya sekali dan telah bercerai, mati atau hidup. Itu janda. Ada tak situ mana perempuan yang jahat? Ada? Tak ada. Perempuan yang tidak baik? Ada? Tak ada. Kalau kita rasa hina janda ni, maka kita hina ibu bapa ibu kita sendiri. No, perempuan-perempuan, laki-laki-laki, masyarakat-masyarakat dan keluarga yang dia pandang rendah janda, yang hina janda, mereka ni hina mak dia sendiri. Dia kata, mak ni tidak janda. Dia jawab balik, memang bodoh dia kong balik. Sebab tu kalau kita mengaji, jadi cerdik. Tidak lagi bodoh. Isteri Nabi Ummul Mukminin, ibu orang yang beriman. Isteri-isteri Nabi ni mak kita tau. Ke bukan? Ummul Mukminin, ibu bagi orang beriman. Mak segala orang beriman. Isteri Nabi, isteri Nabi ni janda. Solat dia nak raga. Hak lain janda. Mana kerana kita hina janda, kita hina mak kita sendiri. Iaitu isteri Rasulullah. Betul tak? Kau dah campur dah pergi bahasa ni. Faham? Dia tak nak kira janda tak janda. Kerana benda tu baik, tak ada masalah dari segi syarak, boleh. Cuma sunat orang muda-muda yang anak dara, kerana bermain-main itu lebih baik. Itu saja. Nabi pilih janda kerana dia banyak nak bantu anak yatim. Tapi kalau anak kita nak nikah dengan janda, janda ni orang yang baik di sisi agama, jangan marah. Itulah jodoh dia. Permudahkan. Buanglah nananya pandangan sial ataupun martabat rendah daripada janda. Buang daripada kepala otak masyarakat Melayu. Kalau janda itu dah boleh. Ni masyarakat Melayu terlampau jahat kerana mereka jauh daripada agama. Orang kahwin semua dah betul lagi. Ni Melayu dia panggil. Batu Melayu, bertambah Melayu. Nah, dah maju. Kira nak tengok kerubuk kahwin ni. Bila orang kahwin dengan janda? Janda. Nampak wilih lah janda. Dia main gitu pula. Habis tak punya orang. Kalau lelaki tua pula, puan muda. Dia kata, nak si puan muda tu. Jadi ni, wih, macam ikut tu mampu. Itu pula. Ha, ni Melayu, jangan ikut Melayu. Ikut Melayu masuk neraka. Ikut Rasulullah masuk syurga. Faham? Jadi, satu lagi pula, ibu rampak kuasa. Kita kena buang rampak ni. Ibu tidak ada kuasa dalam menentukan sah ataupun setuju ataupun apa-apa dalam perkahwinan anak. Kerana ibu tidak dikuasa oleh Allah dan Rasul dalam bab perwalian. Tapi orang Melayu membelakangkan Allah dan Rasul. Mak boleh jadi wali tak ni kau? Tak boleh. Bukan saja mak boleh jadi wali. Segala yang berkait dengan mak tidak sah jadi wali. Dah siapa ni nak jadi wali? Tuan Iman kata. Pak dara kita lah. Dah pak dara belah hanya tak benar lah. Di pak dara belah ayah. Eh, bukan belah ayah, belah mak. Eh, belah mak. Dah sah jadi wali. Dia dah sah jadi wali sebab dia pak dara atau kena belah mak. Masih jawab. Sebab kena belah mak. Bila sebut nama mak dalam bab pernikahan, ditolak oleh hukum syarak. Tiba-tiba dalam masyarakat, mak dah setuju, dah kahwin. Ini bid'ah yang menyesatkan. Faham? Ayah tak ada kuasa langsung. Faham kuasa betul. PBB mak tu. Jadi kita tanya diri kita adakah sanggup kita lemporkan ajaran sesat ni. Iaitu mak menentukan menantu kahwin atau tidak. Buang dalam laut. Selat lagi. Dalam Islam tak ada. Apa saja kait dengan mak, dah sah nikah. Adik-beradik, mak tulis, ayah tulis, boleh jadi wali. Ayah tulis, mak lain, boleh jadi wali. Ayah lain, mak tulis, dalih, jadi wali. Haa? Turun ke belah mak, dosok jadi wali. Tiba-tiba orang Melayu, buang hak Rasulullah, buang hak Allah, letak mak paling tinggi. Kuasa veto dalam menentukan perkahwinan anak-anak. Tolak tu yang berlaku dalam masyarakat. Anak dia tanya ayah ke, mana ayah? Abang Les suruh tanya. Boleh tak nak nikah dengan kita? Tak. Anak dia buat lagi. Oh, ayah tak apa. Ayah kenang ke Abang Les mu tengok laku je ni naik peluknya. Tapi nampung peluk dia orang panggil. Tapi mak mu tu lah. Tak setuju ayah kata. Dah ayah kata nak tanya mak sepadan. Ayah tanya, dah mok mana, mok cek tu tak tukar ayah. Mok dah setuju, kita habis jadi pandang Spanyol belaka. Kerana buang Allah dan Rasul dalam laut, letak hukum sesat dalam masyarakat. Mok kata, dah setuju, dah jadi itu. Padahal mok tak ada kini-kini. Faham? Batu kalau nak senang juga, ada orang masuk nak tengok ngiri, nak berisik dan apa, ambil mok. Buat lagi di pulau Pak. Faham? Mok tidur sini 3 malam. Tekek free. Duduk pakai free. Haa. Kau tengok lah. Mok berenang lah pelang. Nah. Maka senang lah nak beranak. Orang nak mari cikgu, nak berisik, nak tunang sebagainya. Mok tak ada. Mudah jadi. Senang kahwin. Panjang durian. Kekal sampai akhir hayat. Betul tak? Haa. Ada pulau kanan negeri pulau. Nah, kita dah tengok dalih. Kau tukar mitok tak kira orang faham dalih lah. Bapa kena dengan negeri. Nah, lain yang tukar mitok Israel. Baru kita dah uri. Nah, bila sebut Islam di mana-mana boleh berlaku lah. Tapi kita tak faham yang nak kahwin ke anak kita ke kita yang kita sibuk kan. Oh. Kalau kita tak kenal dengan calon pilihan anak kita, cuba kita beritahu, komplain kat mana, komen, kritik lah. Oh, mak tak kenal, ayah tak kenal cara awak boyfriend awak ni sebab gini. Ha, kita kabur, apa boyfriend, ha, mak kita marah kan. Kalau awak pensioner ni, mak saya suka lah. Nah, ni kata-kata Allah Rabbi. Anak dia baru mengaji doktor. Dah pah lagi baru ngaji lagi. Nah, mok kalau dah pukul canang dalam kampung. Anak aku cikgu, kalau orang nak masuk minam, dia doktor juga. Atau buang-buang kontraktor. Aduh. Pasal dia kata anak dia mengaji doktor. Haa, buat master. Mok SRP dah pah. Nah, ini benda ada dalam masyarakat. Agama tolak belakang. Nampak? Apa yang jadi rebutan masyarakat letak di depan. Iaitu status dan seumpamanya. Siapa bila di jalan duduk dalam kesesatan. Soalan seterusnya. Apa hukum kalau kita terbaca doa kunut pada rakaat kedua masa mayang isa? Kerana ingat macam sedang solat subuh. Saya sengaja lewatkan solat isa saya tengah malam. Kerana niat nak buat solat tu. Nak tahajud sekali. Ini masyarakat. Yang ni gawas ni macam ni. Ini semayang isa, dia ni panggil isa. Biasanya isyak ke pandai lah. Tak ada masalah. Cuma dalam solat jangan kita ikut trend. Apa ni ni? Lengguk ke daerah lah. Faham? Dua percakapan tak ada masalah. Jadi dia semayang isyak, semayang isa lewat pukul 2:30 pagi. Contohlah. Jadi dia tu langsung dengan tahajud yang mulai dan sebagainya. Safar rakaat kedua ni baca bunyi. Allahumma ini bimbang pada apa? Eh? Tengah-tengah baca guna apa aku buat dia baca maka jawabnya tidak patah eh? Tidak patah solat kerana tempat itu tempat bagi gunung sekalipun tidak gunung subuh gunung ngaji lah apa? Jadi tidak patah. Bahkan kalau salah bercakap pun tidak patah kalau sendiri. Faham? Mok ayah tengah semayang. Tahiyah awal, mok tak nampak ayah tengah semayang. Mok ditanya ayahnya, weh. Nak makan nasi ke tak ni? Ayah kata, nak lah. Tengah tahiyah awal. Aku semayang. Dah patah. Kerana tidak sengaja dan sendiri. Kalau sengaja, ya patah. Ni tidak sengaja, nak lah. Tidak patah. Nah, jangan mok pulak. Tapi kalau banyak, patah. Walaupun tidak sengaja. Mok pulak semayang. Ayah pergi makan nasi. Ayah tanya, mok ya weh. Ingat ke bini tidak semayang. Dia lipat kain, rupa bini tengah semayang. Tanya awal juga. Mok ya weh. Ikan kau weh letak kat mana. Mok ni tengok saya tayar awak, tak ingat dia jawab. Allah abang ni, kabur lama dah ikan korek letak kau peti. Bodoh lama je. Kalau itu patah lah, panjang sangat. Tak perlu kau tanya. Apa hukum orang laki-laki pakai kasut tumit ini? Ada tak? Ada selalu juga. Tak punya hak dari ini. Baik. Tidak ada dalil yang mengatakan tumit tinggi itu haram bagi laki-laki atau haru atau perempuan. Cuma kalau orang perempuan dia bertumit tinggi dan menyebabkan orang pun terpandang dengan syahwat. Atau dia menghentakkan tumitnya supaya dilihat akan gaya dia berjalan, maka jadilah diharamkan. Maka kalau kasut tumit tinggi itu dia kasut orang lelaki, tidak haram. Pasal dia rendah kan? Dia tinggi rendah. Jadi kalau rendah, dia nak tinggi sikit, dia buat kasut tumit tinggi. Kasut dia tumit tinggi itu jangan kasut puang, kasut lelaki lah. Next. Kasut lelaki biasa lah. Nah, tapi tumit ni tinggi. Dua kaki tumit. Tak ada. Jangan nampak macam perempuan. Tak boleh. Beza air mani dan air mazi. Dia tu kau biasa. Lepas tu kata tu ni belajar. Untung kita belajar. Tak usah malu lah. Nah, ni benda-benda. Benda gini kadang-kadang kita tak tahu. Suka-suka lah. Tanya tak tahu sekarang. Nah, baru mari lah tengok mana-mana ustaz pun tak bantu pandalah pergi tengok. Tak banyak dapat satu ilmu. Nah, kerana ilmu ni perjalanan kita untuk mengindahkan ibadah kita. dalam kehidupan ini. Dan kita akan balik kepada Allah. Nah, bila tidak tahu, banyak langgar. Bila banyak langgar, akhirnya keping itu, keping sini, takut tak diterima Allah. Aimani dan aimazi. Apa yang sama, apa yang tidak sama. Aimazi dan aimani. Aimazi dia keluar dulu. Aimani dia keluar kemudian. Tidak ada orang keluar aimani dulu, lepas tu orang keluar aimazi. Aimani dia keruh. Aimazi dia jernih. Aimani dia pekat, dia kasar. Aimani dia licin. Aimani dia najis. Aimani tidak najis. Dan mana yang sama? Keluar dari tempat yang sama dan saluran yang sama dengan kebijaksanaan Allah. Aimani keluar patah wuduk, wajib ambil wuduk, tak wajib mandi. Keluar mani, mandi. Aimani walaupun suci, tidak najis seperti aimani, tapi tidak boleh kita makan. Ada orang tanya, tak air mani, tak kabur, tak nadi, boleh makan tak? Pasal dia tengok dalam itu, kita tak ada air mani, tidak nadi, dia nak makan. Jawabnya, tak ada makanan lain, dah pun tak makan. Baik membeli air jago, tidak. Nah, air cendol kan? Tiga nak makan saja. Pelayar nanti tak pelayar? Bayar nanti ya, bayar. Tak lagi, dah boleh makan. Makan, sedut tepung. Orang kafir berlakon jadi Islam dengan mengucap. Adakah dia jadi Islam? Jawabnya tidak jadi Islam dengan berlakon. Melainkan dia kata sungguh, barulah jadi Islam pada sisi manusia. Walaupun hatinya tidak Islam. Dan orang kafir yang berkata bukan dengan jalan pura, dia berkata sungguh, tidak dipaksa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun hatinya berpura-pura, dia tetap menjadi Islam di sisi manusia. Bila mati, tanah tubuh Islam. Adapun di sisi Allah, bukan lapar, tapi isbat di dalam hati. Kalau dia tak, kalau dia tidak isbat dalam hati, walaupun dia mengucap juta kali, masuk dengan itu. Faham? Tujuan kalimah syahadah ni rukun Islam untuk dipergauli sebagai manusia Islam. Itu saja. Maksud orang kafir yang tak sepak nak mengucap kalimah syahadah, tapi dia duduk dengar orang mengajar dekat dengan rumah surah dia, rumah orang kafir dekat dengan surah dengan masjid, dia dengar ustaz mengajar. Akhirnya dia percaya Allah itu Tuhan yang sebenar. Nabi Muhammad memang utusan Allah. Tapi dia nak pergi dengar, nak pergi belajar, nak pergi mengucap dulu kalimah syahadah. Nah, dapat pukul 4 petang, tapi yang jabat agama tutup tu. Awak mari esok dulu. Ha. Nah, esok dia mari di tanjandang, langgar 5 lebih. Mati dua-dua. Ha. Masuk syurga, masuk neraka. Tak belum mengucap lagi ni, masuk syurga. Nah, tapi tanam ukur kaki. Kerana belum pernah mengucap. Tapi hati telah percaya Allah saja Tuhan. Nabi memang putusan Allah. Itu yang menjadikan dia Islam di sisi Allah. Faham? Bila kita beramal dengan sebuah hadis, Nabi hanya baca tanpa guru dengan orang yang alim atau ustaz atau tok guru. Jawabnya, nak kata tak boleh pun tak boleh, nak kata boleh pun boleh, tak boleh juga. Bergantung pada keadaan. Kadang-kadang apa yang kita baca itu betul, kita boleh beramal. Contohnya, dia tak belajar pun dengan guru. Dia tengok dalam internet tulis itu. Barang siapa yang semayang sunat duha dua rakaat pada waktu pagi. Kerana Allah, maka dapat balasannya berdiam-berdiam. Dia tak tanya ke orang ini. Dia terus semayang sunat pada pagi itu. Jawabnya insyaAllah dapat pahala dengan amalan tersebut. Tapi setengah daripadanya, kadang-kadang mungkin dia tersalah. Maka bila tersalah, amalan itu jadi rosak. Maka di syagul zara'in, ditutupkan pintu kalau sekarang. Sebaik-baiknya, jangan kita terus direct daripada buku. Hendaklah kita lazimi majlis-majlis ilmu. Bila kita setiap pergi dengar orang mengajar, maka dalam masa yang sama, boleh juga kita ambil buat rujukan sebagai penambahan daripada ilmu-ilmu yang telah kita belajar direct dengan guru, tambah pula dengan buku-buku yang dicelanya tak ada guru, hanya buku, hanya internet, copy and paste saja. Kerana syaitan sentiasa berusaha untuk menyelewengkan kefahaman kita. Dalam dengar dengan tu guru pun orang lain, dah tu guru kata lain, dia faham orang lain, apatah lagi di sekitar ada guru. Cukuplah soalan. Kalau ada ni pun Pak Malai Sok tak boleh jawab. Soalan seterusnya. Ni air minum. Takut air semayang jauh. Tahu. Seorang wanita baru mati suaminya. Ya, dan jenazah suaminya telah diuruhkan dan dikebumikan di kampung halaman di mana tak tepat patut isteri itu berkabung rumah kaya atau rumah jenazah. Apakah edah seorang wanita mati suami? Bantah-bantah dia. Dan mengenai edah seorang pula wanita itu kematian suami. Baik. Bila dah selesai, seorang isteri, suami dia mati. Orang kena dah panggil suami. Kalau cakap suami, ya, dia tahu lah luar. Ini laki dia panggil. Ha. Dan laki rupa ke mana? Dah boleh panggil, laki aku dia ambil waisam. Ha, dia tak ada suami isteri. Kalau dia ni, dia laki bini. Ha. Ha. Kalau perasan, orang kena. Dia panggil bini. Ha. Ada tino. Ada utang. Orang Johor, orang sini Medan dengar orang tino. Orang tino mana pula? Kambing lah pun. Lepas tu jasa lah. Bagai-bagai bangsa kita ada. Nah, semua dah menunjukkan kita ini ada berbagai-bagai tuturan. Semua ini hikmah dan kebijaksanaan Allah berkata. Nah, tak usah kita jeli kat orang pula. Dengar orang kena panggil laki bini. Oh, pasal cakap. Nah, lah, lembuk lah tu. Nah, kena boleh datang tu lembuk kalau dia ni. Kenapa? Dia tak cari hidup dia. Jangan duduk ulang, duduk 2 tahun. Nah, kawan tu baru hari jadi terimak. Nah, sedap bacaan kan? Bila sedap bacaan, orang pun cakap, duduk. Nah, terimak kita pergi minum air, dia baca sedap macam terimak kau. Dia kata kau ni, bukan terimak kau. Baru mari masjid itu. Oh, ya. Sedap nak panggil macam tu. Rupanya panggil nak manjil dong bunuh. Dan jenazahnya telah diuruskan dan dikebumikan. Ha, tengok orang ini panggil kebumi. Orang jana dah panggil kebumi, tanah. Nah, tanah. Kalau orang tu tua sikit, hitam. Nah, sama tak dengan bumi? Sama lagi. Cuma tempat dia berbeza. Bahasa dialek pun berbeza kan? Cuma orang tak berbeza. Mata dua, lupa hidup dua, mulut se. Kenapa? Tak ada orang macam dia. Kali kalau kita pergi kalau belum kau lupa, kalau kata tanam, kasar. Kau apa nak tanam dia? Oh, kasar ni kurang hancur. Dia jangan kata gitu. Dia tak beranu. Dia kata tanam. Bagi beranu, tanam lah buah. Nah, kalau kata ni tamu. Padahal tamunya semadi, tanam, dikuburkan, dikambung benda yang sama. Nah. Jadi dia nak berkabung lah. Di mana? Jawabnya di mana dia isteri suami dia duduk ketika suami dia mati. Duduk rumah suami itu. Ha, duduk situ. Dia bersama dengan suami dia, duduk semua dah. Ha. Mati suami, contohlah, maka dia berkampung di situ kan selama 4 bulan 10 hari. Jangan pergi ke mana-mana. Faham? Tak boleh. Hukumnya wajib, bukan sunat. 4 bulan 10 hari, tak boleh kurang sehari pun. Ramai dah tinggal ni. Nah, suami mati dia pergi jalan-jalan makan ni. Dia pergi makan sendiri. Haram, tak boleh. Ingat hukum makro berapa? Haram. 4 bulan 10 hari. Ya tawaffasna bi anfusihinna arba'ata syuhur wa asyra, kata Allah. Wajib mereka menahan diri-diri mereka itu. Nah, dalam 4 bulan 10 hari. Maka Nabi mentafsirkan ayat haram memakai bau-bauan, wangian-wangian, pakaian cantik-cantik keluar daripada rumah, dah boleh kira-kira. Melainkan sekalian hajat, baru boleh keluar. Ni dok tetapi baru mati 4 hari. Mana mok? Mok pergi pasang alam, beli jagung. Kenapa dok? Norak dengan tukang jual jagung dok? Kerana sikit-sikit-sikit orang makin tinggal hukum Islam. Last kali, orang pegang dengan semayang tadi. Dan akhirnya semua tidak semayang. Pada ketika itulah, Allah matikan orang-orang beriman. Kerana Allah nak hancurkan alam ini. Ha? Tapi kalau darurat boleh keluar. Walaupun asalnya tak boleh. Contohnya rumah terbakar. Ha, tak apa keluar rumah. Bomba mari. Keluar wajib, keluar wajib. Nampak? Tak boleh, saya dah nak enter. Tak mampu lah musyikolah. Jangan sampai gitu pula. Jangan pakai pakaian lawa-lawa, jangan pakai minyak wangi, jangan pakai benda-benda hiasan, gelang, sumpah, cincin, jangan. 14 hari, tanda dia bertukar cita kerana kehilangan orang yang menjaga dia selama ini, iaitu suami dia. Ha, hukumnya wajib, bukan sunat. Wajib berkabung 4 bulan 10 hari. Ada pula dia dah, tak apa, kalau makan duri takkan tak boleh. Ha, dia jawab gitu pula. Ha, kawan-kawan kata, boleh lah. Pasal apa? Ramai orang kita ada ilmu, ramai orang jadi. Nah, ha. Kadang-kadang pula orang yang dengar, orang belajar kita, orang dengar ustaz ngajar, tak boleh mak tak boleh. Kita dengar dua orang ustaz dah kata bodoh ni keluar. Kalau nak kita tengok orang temun nasu, orang kena kita boleh. Biar perlu saja, penting saja. Dia cabut gigi boleh ya. Dia klinik boleh lah sakit-sakit. Faham? Mata kelaparan nak beli makanan boleh tak tu. Dia nak pergi jalan tak boleh. Dia nak pergi buat jalan korpo. Nak tengok mak anak dari dia ni kau. Nah, akhirnya balok. Mula cahaya pun tanya mak long mu, ayah long mu. Macam pun kan? Dari pun ayah long. Ayah long kata apa? Bukan pergi main. Nak pergi rumah anak dara dia. Awak dah pakai. Dah orang ganti pondok ni. Awak pakai ayah long apa tu? Ha? Bahan apa? Jenis masyarakat Melayu. Bila canggah hukum syarak. Dengan ha, orang tua dalam keluarga. Pakai orang tua dalam keluarga. Nah, sedangkan tak boleh ikut kalau salah. Walaukan aba'ahum atau abna'ahum al-ayah. Sekalipun yang salah itu bapak kamu atau anak kamu, tak boleh ikut. Itu Islam namanya. Ha. Ha. Eh, nak baru kain, tak boleh ikut. Soalan seterusnya. Apa pandangan Melayu sepakat Islam daulat? Jawabnya bolehlah, tapi bukan itu yang sebenarnya. Sepakat ini, ialah dengan balik kepada hukum Allah. Faham? Kita berpecah belah, balik kompaknya, balik kepada hukum Allah juga. Wa'tazimu bihadlillah. Faham? Tidaklah kamu pegang dengan tali Allah. Itu kinayah. Majaz, maknanya bi'ahkamillah, au bi'kitabillah. Pegang dengan hukum Allah. Balak orang tu mana pun balik pada hukum Allah. Orang ni kata hukum gini, orang ni kata tak gini. Buka Quran. Balik pada Quran. Faham? Ha. Jadi kata nama Melayu atau nama Cina atau nama India, tidak. Kita tuan atas Al-Quran dan Hadis. Tak kira di mana kita berada. Faham? Ha. Maksudlah nak buat slogan, mengaji dulu. Belajar kitab dulu. Baru boleh slogan kita. Nah, ha. Sebab itulah tidak masuk syurga dengan sebab kita orang Melayu. Tidak masuk syurga dengan sebab kita orang Cina atau India atau Arab. Masuk syurga sebab kita taat kepada Allah dan Rasul. Itu saja. Walaupun mu negro hitam macam kuali yang ini, tapi mu taat pada perintah Allah, masuk syurga. Walaupun orang putih, keturunan rajin, keturunan teguh, keturunan apa-apa, keturunan pagi-pagi, tapi mudarhaka pada Allah, masuk neraka. Al-jannatu lil muti' walau kana abdan habasyiyah. Syurga itu untuk orang yang patuh pada perintah agama, walaupun dia hamba lagi hitam legam. Wan-narul 'afi, neraka untuk orang yang derhaka, walau kana sayyida Quraisyah. Sekalipun keturunan Syarifah Qurayz, lagi pula bangsa Quraisy, tapi ahli neraka jika derhaka pada Islam. Soalan seterusnya, apa pandangan tentang jamaah tabligh? Boleh dia pergi rumah-rumah ajak orang pergi masjid, faham? Bila orang mari masjid surah, ustaz ngajar pula, dah boleh tak? Boleh. Nak kata dah boleh apa? Baca jalan-jalan tengok jemaah tabligh, jemaah dakwah tepi jalan, kadang-kadang hidup tepi jalan, duduk doa tepi jalan. Apa salah kita beri duit bagi RM10, faham? Mesti kereta ambil RM10 minum air lagi. Faham tak? Buat gitu. Jatuh cerita korang lah buat. Kadang-kadang dia bawa hidup tepi jalan, dia nak jumpa dakwah, dia tepi jalan dia berdoa. Faham? Kita mesti kereta ambil RM5 buat makan jadi. Baru tak? Bukan dia bawa tak boleh saja. Kadang-kadang tengok budak-budak bertiga orang tepi jalan tertunggu bak. Nah, kita mesti kereta bagi RM5 korang. RM10 kalau ambil kan, buat belanja. Besar lah fahilah. Nah, benda-benda ni tak nak dalam diri kita. Mana-mana ada jemaah lain, walaupun kita tidak setuju setengah daripada cara mereka, tapi mereka juga sedara kita. Maksud kalau kita nak kritik, bukan kritik meruntuhkan. Kritik membina tak tu. Nah, dan setiap jemaah mesti sanggup menerima kritikan. Faham? Itu satu. Ya, di mana saja jemaah dalam dunia ni yang bertuhankan Allah dan Rasul, sedaya kita juga. Itu juga dengan parti. Mana saja parti Islam dalam dunia, parti kita juga. Walaupun ada benda yang kita tidak kenal, umpun tepi, tapi Tuhan dan Nabi kita satu. Ambil itu, maka ada kasih sayang di atas kritikan. Faham? Soalan seterusnya, dalam sinar harian ada kenyataan ustaz bukan ahli parti Islam, tolong jelaskan. Ada juga soalan ni. Payok dah lah. Ramalah dia timpok dalam Facebook, dia atur email, dalam Skype, dia buat messenger, nak permission dah tahu nombor. Nah, balas dia kata kopi hal kita ni lah. Oh, dia kata tak bangku lah, doktor lah, doktor lah, tak boleh lah kita ni. Tak apa lah ni, ni tak tahu ke dia sukin pula. Marah dulu. Saya tanggungjawab malam ni, tapi nak suruh jawab sendiri. Kalian tuan-tuan tidak bodoh. Nampak? Dan tak boleh jawab sendiri, memang bodoh. Ada tak gitu? Sendiri jawab. Jadi kita cerita je, lepas tu jawab sendiri. Lepas tu soal apa, terus marah ke saya. Salah. Jadi saya tak payah jawab dah. Saya cuma cerita. Yang kita heran selama ni, duduk bertepik melolong-lolong. Nah, kami tak percaya surat khabar. Boikot surat khabar. Jangan percaya surat khabar. Surat khabar banyak cerita dongeng daripada tu. Surat khabar banyak tambah cerita. Kata lain, tulis lain. Tu tak? Sampai keluar tak tekak marah surat khabar. Nah, dah boleh percaya lagi surat khabar. Kena tanya orang tu dulu, baru boleh percaya. Ni ada slogan selama ni. Tiba-tiba keluar ke pihak khabar, terus percaya. Cerdik atau bodoh? Jawab sendiri. Faham? Itu je lah. Baik. Dari-dari jawab juga. Maka beli tali beruk, letak di tegak. Esok naik motor, duduk atas handle. Kerana anda sudah jadi beruk. Brainwash sikit. Ya, cerdik. Faham? Ha. Buat hati dah. Ha, tak apa. Mana solat sunatnya antara solat sunat fardu, antara solat sunat fardu dan qada? Mana patut didulukan? Jawabnya dulukan yang wajib, iaitu tunai dan qada yang wajib. Ha, itu jawapan ulama. Faham? Bila sampai masa tunai, wajib sembahyang tunai. Dan lepas sembahyang tunai, tidak ada hutang. Wajib tak bayar hutang? Wajib bayar hutang. Baik. Selepas salam, ada makmum tidak sapu muka. Apa pula ustaz kata sapu muka dapat pahala sunat? Dengar boleh. Lepas ni tak payah pahala dah. Biar kemah kemih. Masa ada sapu muka lepas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ambil tangan sapu begini. Adalah perkara yang tidak disepakati oleh ulama tentang sunat berbuang. Ada setengah pendapat mengatakan sunat. Ada setengah pendapat mengatakan tidak sunat. Faham? Kenapa jadi perbezaan? Kerana hadis yang mengatakan Nabi sapu, yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Azkar yang terkenal, hadis ini bermartabat dhaif. Maka hadis dhaif ini tidak boleh dijadikan hujah, tetapi boleh diamalkan. Faham tak? Kerana itulah setengah ulama tidak kata sunat sapu muka, setengah ulama kata sunat, dan setengah ulama kebanyakan mutaqaddimu, ulama-ulama dahulu, umpamanya Imam Imam Rafi'i dan seumpamanya, tidak menyebut pun masalah sapu muka. Jadi masalah ni khilafiyah. Faham? Siapa yang nak sapu silakan, siapa yang tak mau sapu sudah sah sembahyangnya kerana dia beramal dengan hadis yang sahih dan hasan. Faham? Benda ni jangan balok. Jangan kita lupa. Benda ni ramai kemek dalam masyarakat. Tak payah balok. Masalah tak ada doa dalam doa khutbah kedua, tak usah percaya. Ada orang kata boleh tanda, ada orang kata tak boleh tanda. Ikut suka kita. Yang kita nak jaga, no. Kita lupa benda ni cuma ulama. No, di Genting Highland, casino terbesar, judi terbesar, tak ada khilaf, haram, mal'un, kena laknat, dosa besar. Tapi kita tak bincang dengan benda ini. Kita diperbodohkan oleh tangan-tangan jahat untuk bincangkan benda-benda yang remeh-temeh, yang ada selisihan pendapat ulama. Yang ijma', no, kilang alok. Dia ada surah dalam kilang alok. Waktu kita dah faham pun. Kita tidak buat keluar pun dalam internet. Kita tidak buat keluar hadis pun. Jadi kita nampaknya jadi budak-budak lah. Bersuki adakah hadis mengatakan sunat? Suki dia belum mengangkat takbir. Maksudnya dalam sah. Kita bersemaham. Ya. Tidak dikatakan di dalam sah. Tetapi sunat sebelum semayang. Bila sunat sebelum semayang, sama ada duduk dalam sah tau atau belum dalam sah. Tak ada kira. Faham? Sama ada kita menggunakan bersugi atau tidak, bila orang bersugi kita terima, inilah sunnah Nabi SAW kerana kita cinta kepada Rasulullah. Batu kita tak pakai serban, pakai topi sudu. Siap ada tulis pula skopil atas kepala. Tapi kita tengok orang pakai serban, kita suka kerana dia pakai pakaian Rasulullah. Orang ni dapat syurga di akhirat nanti. Walaupun topi sudu skopil keluar lipah 50 nanti. Kerana dia cinta kepada orang yang cinta sunnah Rasulullah. Ini benda tu dalam masyarakat. Batu kadang-kadang yang janggut panjang, yang jadi ulama masuk neraka, makrifik masuk syurga. Ini benda tu. Dan buat ni pula ulama dia masuk neraka. Kerana dia mengajar, dia menyampaikan ilmu untuk menyesatkan orang ramai atau untuk mempertahankan orang yang zalim dan fahim. Tapi makrifik, walaupun dia ni dah duduk main congek utu, lepas saya lepas akan, saya belakang pula akan, habis buah saya belakang, dua-dua masuk larokan. Faham tak? Tapi dia tidak menghina Islam, dia kasih pada para ulama. Kemungkinan dengan sebab kasih itu mengheret dia masuk dalam surga Allah. Soalan seterusnya. Boleh sikit-sikit, kenal dia dah. Adakah Hajarul Aswad batu dari syurga? Hajarul Aswad. Hajarul Aswad ni hanya ada di Mekah. Di mana? Dalam Masjidil Haram. Di mana? Dekat Kaabah. Dekat mana? Dekat Mucu tu. Belum ni rukun Yaman ni, ni Hajarul Aswad. Ha. Orang bertanya kepada ulama-ulama lama dah. Adakah benar Hajarul Aswad ni batu daripada syurga? Nah. Yang antara yang menjawab almarhum Syekh Aqiyah Sokor dalam kitab Ahsanil Kalam Fatwa Syekh Aqiyah Sokor. Siapa Syekh Aqiyah Sokor? Rais Lujnah Fatwa Universiti Al-Azhar. Dalam kumpulan mufti-mufti yang beri fatwa dalam Universiti Al-Azhar, maka dia adalah rais, ketua yang paling alim. Dijawab dalam kitab Ahsanil Kalam mendatangkan dua hadis. Memang benar hadis ini hadis sahih. Nampak? Batu Hajar Aswad Nabi cerita diturunkan daripada syurga yang asalnya berwarna putih. Kenapa jadi aswad jadi hitam? Kata Rasulullah, qasaw wadatu khotaya bani Adam, telah menghitamkan batu ini dengan sebab orang yang menciumnya ramah sangat yang berdosa kepada Allah. Faham? Ha. Jadi hitam. Ha. Soalan seterusnya. Apa hukum muslimat ikut sama jenazah ke tanah perkuburan? Ha. Orang kata panggil ikut mayat, bawa mayat. Ha. Panggil jenazah sama saja. Eh? Ha. Yang sebenarnya mayat itu lain, si jenazah itu lain. Mayat orang yang sudah mati, tak kira hidup mana-mana pun. Eh? Tapi jenazah artinya iaitu mayat yang ada atas penusuk, maka dipanggil jenazah. Kalau tidur atas latar, bukan jenazah, dipanggil mayat. Itu kaedah luar Arabiah. Faham? Takpelah jenazah ke mayat, faknok kita faham. Jadi orang puan boleh ikut tak? Jawabnya boleh. Tapi pada zaman sekarang, sudah tidak boleh. Kerana banyak berlaku di sana. Next. Jadi orang puan boleh jarak kubur, tinggalkanlah adab kita sekarang ni yang menyeleweng daripada kehendak Rasulullah. Sekarang ni bila mayat wakil kubur jenazah, Allah kurang hati ikut sama. Hukumnya tak boleh. Bukan kita pandai-pandai ni ambil khulasah daripada pandangan-pandangan ulama yang muktamad. Mereka melarang. Nampak? Eh? Jangan pergi. Bila pergi jadi mukhalafah. Orang sibuk nak menguruskan. Nah. Ha. Bukan tak boleh pergi. Pergi hari lain. Pagi tanah ayah kita, petang Allah kurang boleh pergi. Dia ada pelanggan mengatakan boleh, ada mengatakan pelanggan mengatakan haram pergi kubur. Saya hipung, saya jamuk. Jawabnya boleh. Nek? Iaitu dengan empat syarat. Yang pertamanya, ditemani oleh mahram kalau kubur tu jauh. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, tidak duduk lama di situ. Yang keempat, tidak membuat perkara-perkara yang khurafat. Nek? Ha, jadi, pagi orang tanah ayah, petang cabut kalit dek teman kakak lagi tengok kubur ayah kubur mak, boleh. Nampak? Hukumnya harus. Eh? Tapi jangan masih orang nak tanam. Orang ikut kanda, dia ada sama selam. Banyak sebab lelaki ni bila campur kurang, dia jadi power ranger. Tak nak kurang tak apa. Jangan main tanpa kata mak retik. Tu iman gila kain. Kalau ada orang kurang. Jangan main pasal dia screen, dia ada power. Nah. Haa. Haa. Kalau ada orang kurang. Orang kurang ni Tuhan buat. Apa orang pergi? Cerita dah. Lamborghini punya body. Ferrari punya status. Tu orang kurang. Ferrari ni kalau kita beli, sebuah. 4 juta harga. Berapa siapa di Sri Manjung sebuah Ferrari. Semua perfect. Faham? Sirna comel, lampu depan lawa, bonnet lawa, cermin comel, wiper lawa, side mirror kompil, belakang bumper lawa, spoiler lawa juga, ring lawa juga, tayar pun lawa, steering tak tahu jagaan. Ya? Ha. Ni batang dia pun lawa, habis lawa. Ada tak orang beli Ferrari, lepas tu buat pergi kedai sendiri, tukar pasal apa, dah lawa saya kira pun saya kira hati. Memang gila ke dua hari? Ha? Bagi dia habis dua juta, semua lawa lah kan? Orang puang perawat gitu lah. Tuan-tuan kata tu pun badang dia tu selanjang. pakai baju pun orang tengok menggiurkan. Nah, pasal lelaki tengok. Orang lelaki dia tengok orang perempuan mesti ada perasaan. Terima hati saya tak apa, saya tak rasa benda pun tak, eh apa? Awak mati hujung. Dalam perang Allah kata zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Tengok lawan Allah. Allah cerita orang laki-laki jaga dia daripada tunak Adam lelaki dan tuan bubuh dalam satu fitrah dia disuka ke puan mati tak boleh campur kan. Nah, Allah kata orang puan pakai baju puan, dia pakai baju lelaki. Kita tengok seksi orang puan pakai baju Melayu, pakai kereta buat jalan gendek-gendek depan. Wih, wih. Oh, kita dengan orang. Tak apa? Tu baru pakai baju lelaki. Dan hari ni pakai baju kebaya, belum nampak apa? Duduk tepi tu. Kaki pam-pam. Nak, berapa buah muntah kita asyik lawakan. Tengok ni. Nak. Oh. Nak. Tu orang puan. Tak mahu kata tu pun badan ni bayang. Tuang tak nampak. Lindung lori. Bayang orang puan. Kita tengok. Oh, mari kan tu. Naik pulu orang pun. Tengok bayang pun. Nah. Dan lelaki tak ada benda. Kalau kata baju lelaki, pakai baju puan. Kita tengok tak setinggi. Dan saya tu lah. Tak bila pakai baju paya. Tu tak bila pakai baju paya. Belum apa-apa. Duduk kat lombok. Jadi bila orang duk bawa kanda rasa orang puan pula. Dengan mulut gicu, dengan pakai heci pula. Dengan sompek gini, sompek gitu pula. Nah, jadi dia kena. Bila, tengah bawa kanda. Jalan dikubur, nak langkau batu nyekam berhati-hati. Ada puan di keparan tu, dah tengok depan tengok dia. Langkau batu nyekam, doket kanda. Nah. Bila kita pernah alami, orang suruh baca doa. Satu, jenazah dikubur. Jadi anak si mati ni anak lara. Umur 20 lebih. Anak lara ataupun bini orang itulah. Pakai kisya. Orang dalam hari duduk jauh lah. Dia duduk dalam kodiko. Duduk ustaz. Eh, suaranya orang puan kodiko pula. Kita pun duduk. Bila duduk, dia duduk depan. Dia makan duduk ke atas ni. Tepi ni nampak pula. Sini ada pula ni. Lurus dendam. Jadi kita baca doa'an, tukar dengan doa'an ikhtikaf. Muncul tak kabur. Itu kita. Bapak Allah. Lekam. Muncul tak tahu kan. Ini masalah orang puan tak dicampur. Kata-kata orang lagi semayang mayang. Dah orang siapa nak semayang mayang. Dia tak lagi ni. Masa tak ada orang lagi. Tak apalah. Nah, orang surah, orang masjid, siapa tu nak semayang-mayang? Dia tak lari, cuma dia berani. Pak, daripada tengah rumah, dia tepi sini. Dia tepuk tepi sini malam-malam. Mulut bicu. Tengok ke orang semayang. Nah, bila orang semayang-mayang, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia depan, tengok kau. Modong ni. Nampak? Pasal apa jika Pak Orang duduk tepi tu? Memberi kita nak. Nak balik, rokok sini. Allahu Akbar. Apa kau menghadiri majlis kahwin yang ada unsur-unsur lagu muzik tanding? Dengar boleh. Yang boleh, boleh. Yang tidak boleh, tidak boleh. Islam bukan agama menghalang. Islam agama mendidik atau mengawal akan penganut-penganut ni. Kadang-kadang kita yang boleh jadi tak boleh kerana terlebih sebab terlebih pandang. Dalam bab berkahwin, kenduri kahwin dan seumpamanya, Islam mengharuskan muzik dan nyanyian. Inilah yang paling muktamad. Faham? Di sisi Pak Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali. Bukalah mana-mana kita hadir dan kita rekod, dibenarkan bernyanyi-nyanyi dan memain muzik pada hari perkahwinan. Sehingga ada berlaku khilaf di kalangan ulama. Adakah dibenarkan memukul gendang dan remana di dalam masjid dengan sebab berkahwin? Ada dua pendapat. Luar pada masjid, sepakat hukumnya sunat dan dibenarkan. Faham? Yang khilaf, main muzik dalam masjid. Jadi kita kadang-kadang lebih over. Over daripada Rasulullah SAW. Jadi, ulama awak mari dari dalilnya dibolehkan. Tapi, bersyarat Lagu mana? Lagu yang harus pada syarok. Jangan perempuan-perempuan yang dewasa bernyanyi. Yang boleh, budak-budak perempuan menjadi vokalis penyanyi. Dah. Yang bolehnya, kumpulan-kumpulan nasyid lelaki. Ataupun bukan nasyid, tapi laki-laki yang bernyanyi. Lagu hak pengantin, lagu hak kahwin dan sebagainya. Boleh. Eh, ini boleh. Warak-warak juga, tapi dah hukum boleh. Kita nak buat agama. Jangan kita lebih pada ulama' dah pula. Kemudian nak kita jaga. Setengahnya bila dah pasang kesek, orang menyakit nikah. Dah, dibolehkan ni syarak. Orang azam tak tentu. Ini sidang. Orang tu azam surah. Masjid. Nah, dia pasang lagi lagu nanti. Tak boleh. Faham? Kena tutup lah. Semayang dulu sidang. Habis tu, pasang pula. Itu cara ni. Ini saya direct daripada Zohor sampai kasar tak tutup-tutup. Orang berdoa lagu pula sampai mengganggu jiran-jiran. Kena jaga pula keadaan dan hak kejiranan. Tadi pada umumnya diharuskan bernyanyi-nyanyi sama ada nating yang menyanyi atau mok nating yang menyanyi. Tengok kadang orang audien yang mendengar. Kalau anak beranak boleh perempuan menyanyi. Kalau ajnabi jangan perempuan dewasa menyanyi. Ada pun lagu dinyanyi yang laki-laki boleh. Sama ada nasyid, hak bercorak agama, atau patriotik, cintakan negara, atau lagu-lagu tentang kahwin atau masalah biasa saja, cinta dan sebagainya. Kalau laki-laki, tidak haram lagi.